وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat masih dalam bab wasiat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang diringkas oleh Al-Imam Al-Hajjawi dari kitab Al-Muqni'nya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, sampai kita kepada bab Al-Musabihi, yaitu harta yang diwasiatkan. Bagaimana ketentuannya dan apa seperti apa aturannya, ini akan kita bahas. Fadhal taqra ya Syekh Hasan. Naam Ustaz. Bismillah, kala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala. Bab Al-Musabih tasihu bima ya'jazu an taslimihi ka'abiqin atairin fi hawain. Bab harta yang diwasiatkan tasihu bima ya'jazu an taslimihi. Wasiat dikatakan sah dengan memberikan sesuatu barang atau benda yang tidak memiliki kemampuan untuk diserahkan, seperti abiq, yaitu seperti budak yang lari dari tuannya, wa tayrin fi hawa, dan wasiat berupa hewan atau burung yang ada di udara. Wabil ma'dum. Naam. Faqdrusan. Naam. Di sini muallif menjelaskan sah wasiat itu, harta wasiat itu sah. Bima ya'jazu an taslimihi, walaupun status harta itu tidak bisa diserah terimakan pada saat dia berwasiat. Seperti budak yang lari dari tuannya atau burung yang terbang di angkasa. Kenapa sah? Bab wasiat lebih luas karena dia adalah min uqudit tabarru'at, akad tabarru' satu pihak saja, di mana yang punya harta menyerahkan kepada pihak kedua. Kalau dalam bab jual beli ini tentu tidak sah, telah kita jelaskan bahwa syarat al-mabi', syarat objek yang boleh diperjualbelikan, ma yumkinu taslimuhu, sesuatu yang bisa diserah terimakan. Kalau Anda menjual, umpamanya Anda mengatakan di dalam tanah saya ada 1 juta barrel minyak bumi, saya jual kepada Anda senilai 100 miliar rupiah, ini tidak sah. Bisa Anda menyerahkannya? Tidak, kecuali tanahnya yang Anda jual. Kalau tanahnya Anda jual, Anda katakan, ya, di dalam tanah saya ada 1 juta barel minyak bumi, saya jual tanah dan isinya seluruhnya dengan harga 100 miliar. Ini boleh. Dan jualnya tanahnya dan minyak buminya pengikutnya, masalah ada atau tidak itu tergantung, ya, yang diikuti boleh menjadi gharar. Tapi kalau minyak buminya yang dijualnya tidak boleh. Ya. Ya, tapi kalau dia hibah boleh. Karena hibah boleh dengan akad gharar yang mengandung gharar. Yang tadi jual beli tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Tidak jelas. Karena si pembeli berada di antara area untung dan rugi, ranah untung dan rugi. Dia beli tadi 100 miliar tanah ukuran umpamanya 1 hektar umpamanya. Harga normalnya, kalau tidak ada apa-apa di dalamnya seperti yang dia sampaikan, kemungkinan harganya cuma 1 miliar. Ya. Tetapi karena yang dijualnya adalah tanah, itu boleh karena gharornya pengikut. Ya. Tapi kalau dia menghibahkan, hibah boleh mengandung unsur gharor. jual beli tidak boleh, tapi hibah boleh. Jual beli tidak boleh, apa? Kenapa? Karena tadi kita jelaskan, si pembeli berada dalam untung dan rugi. Dia beli tanah 1 hektar dengan harga 100 miliar. Tadi berharap di dalamnya ada minyak bumi sebanyak 1 juta barel. Ternyata digali, digali, digali dan dicarinya, enggak ada. Padahal harga tanah cuma 1 miliar. Ya. Ini tidak boleh kalau yang dijualnya minyak buminya. Tapi kalau wasiat boleh. Karena wasiat adalah bab tabarru', dia tidak akan rugi. Ya, dia mengatakan saya hadiahkan kepadamu apa kalau saya wafat minyak bumi 1 juta barrel yang ada dalam tanahku itu milik kamu. Ternyata setelah digalinya tidak ada, atau setelah dia panggil umpamanya pakar mengatakan oh ini tidak ada tanda-tanda. Jangankan 1 juta barrel, 100 barrel pun tidak ada. Ya. Maka dia tidak ada kerugian. Kan dia tidak bayar uang. Adapun kalau dia tadi dia kan bayar uang untuk riset, itu saya harus salah dia, siapa yang suruh dia riset? Ya. Sama juga dengan yang dikatakan mu'alif suci ini mencontohkan budak yang hilang. Ini boleh diwasiatkan karena babnya tabarru'. Kalau jual tidak boleh. Seorang mempunyai mobil baru dia beli bagus. Anggap dengan harga 300 juta rupiah. Qadarullah mobilnya dicuri. Lalu dia mengatakan, saya jual dengan harga 100 juta mobil saya yang hilang. Ini tidak boleh. Karena ini tidak bisa diserah terimakan. Ya. Mobil betul milik si yang punya, tapi dia tidak bisa menyerahkannya, enggak tahu dia tempatnya di mana, bagaimana menyerahkannya. Ya. Tetapi kalau dia hibah boleh. Ya, dia hibah boleh karena yang penerima hibah kata dia itu mobil yang hilang saya hadiahkan untuk Ustaz Fulat umpamanya atau sahabat baikku si Fulat. Ya. Boleh, boleh. Karena yang penerima hibah tidak ada ruginya. Oh, kalau dia mencari Ustaz, siapa yang nyuruh dia mencari? Kalau dia mencari, ya. Ini dia mencari, dia kan tidak membayar kepada si yang pemberi hibah. Maka di sini tidak ada tukar-menukar yang berada dalam ranah untung dan rugi. Dia hanya untung saja. Maka dia dibolehkan gharar dalam akad hibah dan akad wasiat. Wa tairin fi hawain, dan burung di udara. Dia punya namanya burung banyak jumlahnya. Burung merpati umpamanya punya 1000 ekor dan burung merpati yang terlatih bisa nganterin surat. Ya. Subhanallah. Dan jumlahnya 1000 ekor. Harga seekornya kalau diberjual bisa menjadi 1 juta. Berarti 1 miliar. Dia katakan itu yang terbang semua di atas itu, burung merpati aku wasiatkan untukmu. Boleh? Boleh. Kalau jual boleh, tidak boleh. Karena tidak bisa diserah terimakan. Kecuali burungnya dipanggilnya turun semuanya, masuk ke kandang dan dijualnya dalam kandang. Itu bisa dijual belikan. Tapi kalau jual beli tidak boleh, tapi wasiat boleh. Wasilah Syekh. Wabil ma'dumi kabima yahmilu hayawanuhu wa syajaratuhu abada aw muddatan muayyanatan. Dan wasilah Syekh. Fa'illam yahsul. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. نعم. Dan sah wasiat kepada sesuatu harta yang ma'dum, yang tidak ada, sebagaimana apa yang dikandung dari hayawan, yaitu hewannya. Demikian juga pohonnya untuk waktu selama-lamanya atau waktu yang ditentukan. dan apabila tidak menghasilkan apa-apa dari barang yang diwasiatkan, maka batal wasiatnya. Naam. Ya. Syukur. Baik. Wabil ma'dumi. Dan juga boleh berwasiat dengan sesuatu yang belum ada. Contohnya, kalau jual beli tidak boleh. Dia mengatakan, ini sapiku ini adalah sapi unggul. Nah, nanti kalau lahir anak, pertama, kedua, ketiga aku jual kepada kamu. Jual belinya mengikat sekarang ya, dengan harga sekian juta rupiah, umpamanya 50 juta rupiah, anak baru lahir. Ya, maka ini tentu tidak boleh. Begitu juga, ini pohon kurma atau pohon mangga atau pohon alpukatku ini, insyaallah kalau dia berbuah bisa 1 ton buahnya ini, kualitasnya yang terbaik. Nah, saya jual kepadamu yang ini, buahnya ini, di selama 1 tahun, hasil 1 tahun itu dengan harga 20 juta rupiah. Boleh? Kalau jual beli tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan bagaimana jual beli salam Ustaz, bukankah jual beli salam barang juga belum ada? Ya, seperti Rasulullah SAW datang ke Madinah, dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan qadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wan nasu yuslifuna fi thimar bi sanatin aw sanataini aw thalath. Rasulullah datang ke Madinah dan penduduk Madinah sudah biasa melakukan transaksi jual beli salam. Jual beli salam, uang dibayar cash sekarang, barang diterima nanti. Ya. Di mana setelah terima buah kurma tadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Dia beli sekarang buah kurma 1 ton kurma sukari, berapa harganya? Membayarnya 50 juta. Ini saya berkas 50 juta. Saya terima dari Anda sukari 50 ton kualitas umpamanya kualitas terbaik. Grade-nya A umpamanya. Setelah terimanya di gudang saya di jalan X. Ya, ini boleh. Kan belum ada juga, Ustaz. Betul, tapi dia tidak menunjuk pohon. Kalau yang dimaksud di sini menjual barang yang belum ada itu apa yang dihasilkan pohonnya dia. Itu yang tidak boleh. Dia mengatakan, ini pohon kurmaku ini atau pohon alpukatku ini, insyaallah taksirannya buahnya sekian ton. Dia jual kepadaku, kepadamu, nanti ketika berbuah ambillah semuanya. Ini tidak boleh. Karena dia tunjuk. Kalau tidak dia tunjuk, yang dia jual adalah umpamanya alpukat sebanyak 2 ton, serah terimanya tanggalnya jelas dan uang diserah terimakan di majelis, ini boleh namakan akad salam, jual beli salam. Bisa dibedakan antara jual beli ma'dum dengan jual beli salam. Maka kalau jual beli ma'dum tidak boleh, tetapi kalau wasiat bil ma'dum boleh. Wasiat bil ma'dum boleh. Al-musabihi, yaitu objek wasiatnya sesuatu yang tidak ada, yang belum ada. Dia mengatakan, kalau aku wafat, ya, selama 10 tahun dari kewafatan aku, ke depan 10 tahunnya, apa yang dihasilkan oleh buah dari pohon manggaku yang 100 itu, atau pohon alpukatku yang 300 pohon itu semuanya untuk kamu. Ya, ini boleh. Fa in lam yahsul minhu syai'un batalatil wasiyyatuhu. Dan jika qadar Allah wafat yang pemberi wasiat, lalu tahun pertama buahnya, pohonnya tidak ada berbuah, 100 mangga di 300 alpukat tadi, atau kambing, anak-anak sapi tidak ada satupun yang beranak, ya, dia tidak bisa menuntut, wah kan dulu bab kepada ahli waris, bapak kalian kan kalian tahu, ingat ini yang tertulis, perkiraan buah kan sekian ton, kalau tidak ada berarti kalian harus bayar dari wasiat. Tidak, wasiatnya menjadi datar. Wassalamualaikum Syekh. Naam Zat. Allah yakfi. Yakfi bunna Zat, soal jawab. Baik. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Walid Tarmizi hafizahallahu taala penjelasan dan syarah dari poin objek dan barang yang diwasiatkan. Dan untuk memperluas pembahasan, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Rojo untuk bersoal jawab di line telepon 021-823-6543. Dan kita terima untuk telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Dengan Ummu Aisyah di Tangerang. Baik, silakan Ummu Aisyah tanyanya. Ustaz akan mau tanya, bolehkah misalkan Bapak Jamil mewasiatkan misalkan masih hidup, anaknya ada 3 perempuan, ya, atau belum ada anak laki-laki, tapi dia mewasiatkan misalkan sebagian hartanya, harta yang dimiliki itu misalkan rumah, satu mobil dan tabungan. Nah, dia misalkan ada kekhawatiran karena tidak ada anak laki-laki dan saudara-saudaranya banyak gitu kan, saudaranya dari Pak Jamil tersebut gitu kan. Nah, dan yang mau ditanyakan itu adalah semisal misalkan jika yang pertama bolehkah itu yang tadi di apa di sebagian harta dihibahkan gitu kan, supaya nanti jatah warisnya itu mungkin lebih berkurang gitu. Nah, yang kedua yang dipertanyakan adalah bagaimana cara pembagian harta waris Pak Jamil ini dengan 3 anak perempuan, 1 istri, 1 ibu, 1 bapak, saudara laki-laki 7, saudara perempuannya 3. Itu apa dapatnya berapa-berapa per berapa gitu, Ustaz. Baik. Itu sih. Ditunggu ya umumnya sebentar. Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Yang pertama, bila dia menghibahkan untuk anak-anaknya boleh, tapi dengan syarat serah terima saat Pak Jamil masih hidup. Bila serah terimanya setelah Pak Jamil wafat, maka itu termasuk bagian dari harta waris. Paham? Ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, andai Pak Jamil wafat, ahli warisnya ada ayahnya, ada bapaknya, ya, ada ibu, ada istri, 3 anak perempuan. Betul. Ya. Ini saudara-saudari otomatis tidak dapat karena bapak masih hidup. Oh gitu, karena untuk bapak masih hidup ya. Oke. Okay. Ya, untuk bapak 1/6 tambah sisa. Kalau nanti ada sisa, ibu 1/6, kemudian istri 1/8. 3 anak perempuan adalah 2/3. Berarti semuanya dibagi 24 bagian 4 bagi 6 4 kemudian bagi 8 3 kemudian 16 berarti ini 8 20, 24, 27. Hartanya dibagi 27. Kalau rasa jadi tidak dapat. Hartanya dibagi 27. Bapak dari Pak Jamil 4/27. ibu dari Pak Jamil 4/27, istri dari Pak Jamil 3/27, 3 anak perempuan Pak Jamil 16/27. 16 dibagi 2 berarti 8 dengan dibagi 3 16-nya ya. Ya. Jelas? Iya. Tadi apa yang ibu tadi dapat berapa, Ustaz? Per 20. Ibu atau istri yang ditanyakan? Istrinya Pak Jamil atau orang tuanya yang dimaksud Umu? Halo? Ibunya Pak Jamil. Baik. 4/27 sama 4 dengan 4. Porsi bapaknya dia. Oh, baik. Ya, sudah. Cukup? Ya. Cukup, ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair, Umu. Satu lagi, ini saya yang mau saya tanyakan, jika misalkan seseorang punya satu rumah, terus kemudian dia beli lagi rumah, tapi bukan untuk diperjualbelikan, hanya misal untuk misalkan sesekali ditempatin, apakah rumah yang kedua ini kena zakat, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada zakat? Tidak ada zakat. Zakat rumah kan tidak ada. Oh, nggak ada ya? Jadi nggak masuk ke harta gitu ya? Ya. Oke, baik. Ya, terkena zakat. Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Nah, wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua. Masih di via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Silakan, akhi. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Wina di Bekasi. Ibu Wina di Bekasi, silakan. Iya, mau menaikkan pembagian waris itu bagiannya berapa? Untuk itu Bu Kai yang sudah meninggal, kira-kira itu tahun 2003. Namanya Ibu Kalia. Baik. Ibu Kalia meninggal tahun 23 gitu, Ibu? Iya. Ibu Kalia meninggal tahun 23, 1923. Iya. Tahun berapa, Ibu? Ya. Berarti. Tahun 2003. 2003. 2003. Saya kira 2003. 2003, tayib. Pada saat Ibu Kalia meninggal, Pak dan ibunya masih atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Lalu orang tua sudah meninggal juga. Suami juga sudah meninggal. Tidak punya anak. Cuman punya 4 saudara. 1 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. Tidak beranak atau anaknya sudah meninggal? Anak. Ya, halo. Tidak punya anak, itu anaknya sudah meninggal atau tidak beranak sama sekali? Tidak beranak sama sekali. Ya udah, tidak ada masalah. Berarti ahli warisnya berapa saudara laki-laki? Saudara laki-laki 1 sudah meninggal juga. Saudari perempuan ada saudara laki-laki sudah meninggal. Ada anak dan saudara laki-laki? Ada anak laki-laki 1, perempuan 1. Saudarinya Kalia ada? Saudara laki-lakinya ini meninggal setelah ibu Kalia atau sebelum? Halo Ibu Wina. Baik. Silakan dijawab pertanyaan Ustaz. Ya. Saudara ibu Kalia itu yang laki-laki ini, setelah laki ibu Kalia itu wafatnya tahun berapa? Oh, wafatnya tahun 1995. tapi dia anak-anak laki-laki satu dan satu laki satu perempuan. Iya. Saudarinya Bu Kalia masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat semuanya. Di 2003 itu sudah wafat? Sudah. Ya. Berarti akta warisnya hanya untuk keponakan Bu Kalia, satu laki-laki satu perempuan, mereka bagi tiga. Yang ponakan laki-laki dapat 2/3, ponakan perempuan dapat 1/3. Oh gitu. Jadi anak-anak dari saudara perempuannya nggak dapat ya Ustaz? Tidak. Cukup. Ibu Ina. Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Jelas ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Ina. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga kembali Ustaz untuk pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Taip, tanpa kita terputus, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya dan mungkin baru bergabung dalam pembahasan di pagi ini terkait dengan harta yang diwasiatkan. Silakan pertanyaan Anda bisa sampaikan di 0218236543. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Hamba Allah dari Aceh. Baik, silakan Ibu. Begini Ustaz, silakan. Iya. Ini ada kejadian. Waktu suaminya masih hidup. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung. Ya. Inti pertanyaannya begini, suaminya masih hidup. Mereka sudah suaminya sudah bilang seperti ini. Dek, semua yang atas namamu itu milik kamu. Yang atas nama saya, maksud suaminya atas nama abang, itu milik abang. Bentar, boleh kemudian bertanya, dia mendapat waris karena istrinya dulu ikut membantu usaha mertuanya tanpa gaji. Waktu mertuanya meninggal, orang tua suaminya meninggal, suaminya dapat waris. Kemudian suaminya bilang begini, Dek, ini saya dapat waris. Ini setengah menjadi milik kamu, setengah menjadi milik abang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau saya mati duluan, kata istrinya, ini kan menjadi waris anak saya. Rupanya Allah mentakdirkan lain. Meninggal duluan si suami. Jadi bagaimana itu menjadi hak? Bagaimana, Ustaz? Tentu bukan dibagi waris. Bukan wasiat. Dia suaminya masih hidup, dibaginya. Ini setengah hak waris jadi milikmu, yang atas namamu milik kamu, yang atas nama abang milik abang. Masih mereka hidup. Sebentar, sewaktu hidup itu diserah terimakankah atau tidak? Yang atas nama, iya sudah. Yang atas nama berarti sudah nama istri, sudah dihibahkan oleh suaminya, itu milik istri. Ketika istri wafat, itu dibagi waris. Wafat akhirnya, yang meninggal, yang wafat suaminya duluan. Yang wafat tadi kan istrinya. Begini, Ustaz. Yang waktu masih hidup suaminya bilang, ini Dek, yang atas nama kamu milik kamu, yang atas nama abang milik abang. Saya satu persatu. Ketika suaminya mengatakan yang atas namamu milik kamu, pamannya tanah di atas nama istri, mobil di atas nama istri. Ketika suami bilang itu otomatis sudah menjadi milik istri. Kemudian dia dapat. Bentar, walaupun suami masih hidup itu 100% milik istri. Suami tidak bisa menjualkan lagi walaupun suami masih hidup. Milik kamu, setengah milik abang. hak waris dari orang tuanya, dia kasih setengah. Setengah-setengah ini saya bertanya, apakah sudah diserah terimakan ke istrinya yang setengah-setengah tadi? Kan sudah atas nama istrinya, pokoknya ini yang atas namamu milikmu, yang atas nama abang milik abang. Tuh. Itu sudah selesai kita bahas. Nah, sudah saya bahas tadi. Yang terakhir, yang ketiga. Yang terakhir, ya, yang ketika si suami dapat waris. Bukan itu kan si suaminya. Kemudian dia bilang, ini dek, setengah untukmu, setengah untuk abang. Yang itu sudah diserah terimakan atau belum, yang setengah untukmu itu? Sudah. Ya sudah. Terus? Iya. Kamu ya? Sudah. Ya, kemudian suaminya wafat duluan? Iya. Baik. Suaminya wafat duluan, Ustaz. Iya. Suaminya, istrinya sekarang masih hidup. Istrinya masih hidup, cuma waktu dia menyerahkan itu, dia enggak pakai saksi, saksinya cuma Allah, kata istrinya. Masih. Ya, kalau yang sudah terima. Ya, sudah saya jawab ibu ya. Nah, silakan Ustaz. Kalau yang sudah serah terima atas nama istri, tentu siapapun tidak bisa menggugat. Ya. Ya, maka itu tidak ada yang bisa menggugat. Adapun yang suaminya mengatakan ini milikmu dari warisan ini, tentu tergantung. Kalau dalam rekening istri, berarti tidak ada satupun yang bisa menggugat. Yang 50% tadi itu. Dan kalau berbentuk tanah masih atas nama suami, ini yang mungkin bisa digugat, dituntut oleh pihak ahli waris suami yang lain. Dalam hal ini, si istri tinggal mengatakan dia bersumpah atas nama Allah 4 kali di hari Jumat setelah sholat asar, bahwa itu sudah dihibahkan suaminya kepada dia dan sudah dia terima tanah itu. Dia tanda terimanya, dia sudah mengelola tanah itu, sudah dia sepakat dengan pihak ketiga untuk mengelolanya, ya, dengan bagi hasil. Maka dengan demikian tidak ada hak daripada ahli waris yang lain untuk menuntut. Bila istri ini berbohong, urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Kalau andai dia berbohong, berarti dinamakan dengan dia mencuri harta ahli waris yang lain dengan menggunakan nama Allah Azza wa Jal, siksaannya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Cukup jelas, Ibu? Nah. Ya. Baik, cukup ya, Umu ya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Ya, makasih. Baik, jazakillah khair. Wa iyyakum barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Khalid di Jakarta. Baik, silakan Umu Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 4 bersaudara, kakak saya 1 perempuan dan adik saya 2 laki-laki. Awalnya saya mau beli rumah, Ustaz. Terus ayah saya bilang enggak usah beli rumah, terus ada tanah di belakang silakan dibangun. Terus saya rasakan boleh, karena sebelumnya kakak saya ditawari tapi tidak mau. Namun setelah saya bangun rumah, ternyata ada omongan yang tidak enak, Ustaz, dari kakak dan salah satu adik saya. Dan untuk saat ini saya harus bagaimana, Ustaz? Memang ada azam saya untuk menyicil tanah tersebut yang saya tempati. Namun memang sampai sekarang belum, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Anda bayar sewa aja. Kalau memang tidak ingin membelinya, sewa saja. Berapa sewa orang, sampai sewa ke ayah. Dan setelah saya bangun, saya baru tahu ternyata ini tanah ibu, Ustaz. Ibu Anda masih hidup? Ibu masih hidup. Ya, bayar sewa ke ibu. Bayar sewa ya, Ustaz. Terus nanti segala macam bagaimana, Ustaz? segala macam maksudnya. Ya, maksudnya nanti misalkan saya terbayang nanti kalau orang tua saya sudah meninggal gitu, nanti akan jadi akan diperebutkan atau bagaimana gitu, Ustaz. Bagi waris lah. Kan Anda statusnya menempatin, bukan memiliki. Kan orang tua juga hanya mengatakan bangun di atasnya, bukan mengatakan itu tanah milik kamu. Sertifikat sudah atas nama Anda atau masih atas nama orang tua? Masih atas nama orang tua, Ustaz. Ya, tentu belum ada serah terima namanya. Sertifikat belum balik nama. Dan kalau orang tua memberikan, tentu tidak baik juga. Karena kalau orang tua memberikan hibah, dia harus adil pada anak-anaknya. Tapi adik saya memang ada rencana dikasih juga, Ustaz. Kan rencana, belum. Belum. Oh, baik. Berarti saya bayar sewanya aja, Ustaz. Iya, bayar sewanya dulu aja. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Cukup jelas, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mukhalid di Jakarta. Barakallahu fiik. Kami terima kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibu Umi di Medan. Baik, Umu di Medan. Mohon maaf dikecilkan atau dimatikan dulu volume suara TV atau radionya untuk monitor via telepon. Baik, silakan mau pertanyaannya langsung. Nah, ini saya punya anak perempuan 4. Jadi saya ingin mewakafkan harta saya kepada anak saya, tapi anak saya itu yang betul-betul soleh gitu. Yang mana yang soleh itu saya wakafkan, itu gimana, Ustaz? Wakafkan maksud ibu menjadi milik anak atau tidak harta itu? Ya, harta ibu itu rumah. Anak ibu empat, perempuan semua. Jadi ibu ingin mewakafkan kepada salah satu anak ibu yang taat kepada Allah. Yang enggak taat sama Allah, ibu tidak mau wakafkan. Bagaimana itu, Ustaz? Wakaf yang ibu maksud apa? Menyerahkan rumah kepada anak yang soleh tadi menjadi milik dia atau seperti apa? Bagaimana, Ustaz? Maksudnya supaya dia bikin di jalan Allah gitu. Tapi kalau nanti ternyata dia tidak bikin di jalan Allah, itu gimana? Ibu mau berwakaf anak yang soleh itu sebagai pengelolanya kah atau menjadi milik dia? Nah, itu saya minta apanya sebaiknya, bagaimana, Ustaz, mengelola atau milik dia? Ya, ibu, ya. Yang terbaik, harta ibu ini satu-satunya atau masih banyak harta yang lain? Ada, Ustaz, ada. Ya. Ini yang ibu akan wakafkan berapa persen dari keseluruhan harta ibu, perkiraan? Bagaimana, Ustaz? Yang akan rumah dan tanah yang akan ibu wakafkan ini berapa persen dari keseluruhan harta ibu yang ada sekarang? Oh. Perkiraan berapa persen? Berapa? Ya, apanya, Ustaz, maksudnya kalau misalnya kita mau ngaji sama yang lain tuh ada gitu, masih ada, Ustaz, bentuk-bentuk rumah. Tapi saya ingin yang satu ini untuk anak saya yang taat sama Allah gitu, supaya dibikinnya di jalan Allah. Ibu memberikan kepada dia bukan wakaf namanya. Kalau wakaf ibu, bukan anak tidak boleh memiliki itu. Itu yang wakaf. Lalu manfaat wakaf itu harus bersifat umum. Boleh untuk anak, tapi setelah dia wafat untuk yang soleh lagi. Tapi dia tidak bisa memiliki rumah itu. Jelas, ibu? Iya. Kalau ibu mengatakan, ibu kan belum berikrar ya. Kalau ibu sudah berikrar, ini rumah dan tanah ini harganya umumnya 1 miliar rupiah. Saya wakafkan untuk anak saya yang soleh ini. Ya. Maka dia hanya bisa menempatin tapi tidak bisa menjual rumah itu. Ya. Jelas? Ya. Hanya bisa menempatin. Setelah dia wafat, ini menjadi wakaf kepada keturunannya yang soleh lagi. Bila ada anaknya yang soleh, anaknya solehnya bisa menempatin itu. seperti itu ibu. Itu kalau wakaf. Kalau ibu hibah, ibu bisa mengatakan siapa di antara anakku yang soleh, atau ibu mengatakan kalian anak-anakku yang lain, alhamdulillah sudah ada rumah. Anakku yang soleh ini karena sibuk umpamanya mengajarkan umat, sehingga tidak punya waktu untuk berbisnis dan berusaha mencari harta, maka aku kasihan, aku hibahkan dia satu rumahku yang ini. Kalau hibah, itu balik nama ke nama dia, dan boleh menjadi milik dia. Kalau dia wafat, itu boleh dibagi waris akan pada ahli warisnya dia. Kalau dia ingin jual, umpamanya ingin rumah yang lebih kecil lagi, karena ini kebesaran, umpamanya 1 miliar. Dia jual di saat itu terjual 2 miliar. Dan dia beli lagi rumah lebih kecil dengan harga 200 juta. Sisanya itu 1,8 miliar harta milik dia dan halal. Itu konsekuensi kalau hibah. Jelas ibu? Iya, Ustaz. Cukup Umu? Ya, Ustaz. Cukup jelas ya, jawabannya? Baik. Nah, mujazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pertanyaan dari pendengar kita di Medan, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan secara syar'i batasan waktu yang diperbolehkan atau yang sebaiknya ketika memberikan atau membagikan harta warisan kepada ahli waris ketika orang tua meninggal Ustaz. Jazakallahu khair. Waktu yang terbaik setelah wafat langsung dibagikan. Kemudian setelah dikubur, dimakamkan, ya, kemudian mumpung para ahli waris sedang mengumpul, dibicarakan. Masalah eksekusi tentu bisa belakangan. Ini inventaris semua harta yang wafat tadi, ada rumah, ada uang tunai, ada uang yang di bank, ada emas, ada kendaraan, ada perusahaan, inventaris semuanya. Ya, lalu dinyatakan hak masing-masing sekian bagian yang bisa dibagikan tunai seperti uang tunai di rekening bank, kalau bisa diambil langsung dengan menggunakan ATM atau hal yang lain bisa diambil langsung dibagikan. Ada emas umpamanya di rumah, langsung dibagikan. Yang tidak seperti aset yang butuh dijual dulu, itu bisa ditangguhkan sesuai dengan waktu yang bisa memungkinkan untuk dijual. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh meminjamkan emas? Kemudian peminjam tersebut atau yang meminjam emas menjualnya untuk kebutuhan. Dan sekarang peminjam mau mengembalikan barang emas yang dipinjamnya tersebut. Apakah boleh saya menerima dalam bentuk uang seharga emas sekarang? Karena saya juga sedang membutuhkan uang, Ustaz. Atau harus dalam bentuk barang emas dan kemudian saya terima dulu baru saya jual? Jazakallah khair. Boleh dalam bentuk rupiah pada saat harga hari kurs hari ini. Dan diserah terimakan seluruhnya. Tidak bisa ada jeda sore, ntar langsung. Umpamanya, dia mengatakan, saya membayar hutang saya sekarang ya. Silahkan akhi, kata dia. Terus, dia mengatakan, saya mau beli emas ini. Wah, kalau mau beli emas, sebaiknya kamu datang aja ke rumah saya juga butuh rupiah. Atau, gini aja, kamu bisa transferkan ke rekening saya. Dengan kurs hari ini. Kurs hari ini umpamanya dipinjam 10 gram sama dengan 10 juta. Tolong transfer ke rekening saya dan jangan matikan telepon. Karena tidak boleh berpesan majelis karena sekarang terjadi jual beli emas dengan rupiah. Setelah dia transfer, kemudian dia bilang, sudah saya transfer, ini bukti resinya saya kirimin ke WA Anda. Dia mengatakan, ya udah. Sekarang boleh berpisah majlis, boleh matiin telepon, sah. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Dan barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya tentang zakat pertanian. Saya membaca buku fikih dan mendapatkan hadis tidak ada zakat jika hasil kebun kurang dari 5 wasak. Pertanyaannya, saya memiliki sawah yang perkiraan hasilnya 1,7 ton gabah. Namun jika dijadikan beras, maka mendapatkan 8 kuintal beras. Apakah yang dikenakan zakat adalah gabah 1,7 ton atau beras yang 8 kuintal, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, makanan pokok beras, bukan padi. Bukan gabah. Maka adalah sama saja. Anda mengeluarkan al-usyur 10% dari gabah dengan 10% dari beras, sama aja jumlahnya nanti. Tidak akan berbeda. 1,7 gabah berarti 10%-nya 170 kilo gabah. Ketika jadi beras umpamanya 800 kilo kali 10 berarti 80 kilo. Sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau Anda ingin mengeluarkan gabah karena lebih menguntungkan bagi petani, ya bagi fakir miskin, karena gabahnya bisa dia jadikan sebagai pakan ternak, itu lebih baik. Baik, jazakallahu khair, alhamdulillah, barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullahu khair. Kemudian kami angkat pertanyaannya, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya DP? Ya, ketika kita ingin membeli barang, semisal motor, di mana saya harus memberikan DP dulu senilai 2 juta, kemudian motor diberikan dan cicilan baru dimulai 1 bulan yang berikutnya. Jazakallahu khair, Ustaz. Motor sudah dimiliki oleh si penjual atau belum? Kalau sudah dimiliki oleh dia, boleh Anda bayar DP. Yang 100 DP itu, kalau Anda tidak jadi, uangnya boleh hilang. Kalau dia mau berbaik hati mengembalikan ke Anda 100% atau 80%, 90%, itu kebaikan dari dia dan halal bagi Anda untuk menerimanya juga. Taib, alhamdulillah, jazakallahu khair, cukup jelas. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan, sebelum papa saya meninggal, pernah membuat surat wasiat dan disaksikan oleh kami, yaitu istri dan anak-anak, bahwa rumahnya nanti dijual, hasilnya dibagi rata. Satu tahun berikutnya papa meninggal, dan beliau meninggalkan istri, anak laki-laki 2 orang, dan anak perempuan 3 orang. Lalu bagaimanakah status rumah tersebut, Ustaz? Apakah tetap menjadi wasiat atau diwaris, atau menjadi waris? Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Rasulullah mengatakan, "Fala wasiyata liwaris." Tidak halal wasiat, tidak sah wasiat kepada ahli waris. Maka wajib dibagi waris. Istri dapat 1/8, sisanya dibagi 5. 7/8-nya anak laki-laki, 2/5 dari 7/8, anak perempuan dapat 1/5 dari 7/8. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, silakan di telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali penanya via telepon. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dari hamba Allah nih di Banten. Masya Allah. Silakan, silakan, Pak. Iya, ini mau nanya pekerjaan nih, Tat, ya. Silakan. Di pekerjaannya nih, jadi ada importir, Tat, ya. Beli barang dari luar negeri. Saya nih membuatkan ini dokumen untuk namanya dokumen PIB ya, pemberitahuan impor barang itu kan ngitung-ngitung pajaknya gitu, Tat, pajaknya PPN, PPH, lalu dan impor itu kan membayar untuk mengeluarkan barang tersebut, Tat. Itu tuh gimana tuh, Tat, pekerjaan kayak begitu, Tat? Udah itu aja, Tat. Bentar, Anda menghitung pajak yang meminta Anda adalah si importir atau negara? Gimana, Tad? Anda yang meminta Anda menghitung importir atau negara? Artinya Anda bekerja dari negara atau importir yang menggaji Anda? Importir, Tad. Importir. Boleh. Kalau importir boleh. Oh, boleh, Tad, ya. Jadi gitu, Tad. Saya. Ya. Karena Anda bekerja untuk kemaslahatan orang yang terzalimi. Ya. Kalau Anda tidak buatkan umpamanya hitung-hitungan, kemungkinan saja pihak penarik pajak menarik mungkin lebih daripada yang seharusnya dalam undang-undang. Ya, maka Anda berpihak kepada importir yang terzalimi karena dia harus bayar pajak, ya, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Masyaallah. Demikian, akhi, Bapak? Iya. Cukup jelas ya? Baik. Nah, baik. Ya, alhamdulillah. Siap ya, syukran, Tad. Afwan wa jazakallahu khair. Baik. Jazakallahu. Ya, kita masih terima kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Baik, halo. Tad? Iya, assalamualaikum. Ya, dari hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Ah, baik. Silakan ya, Umu. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang hibah. Boleh menghibahkan menyamakan hibah kepada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian sebagian, ya, saya jawab satu-satu. Sebagian ulama membolehkan. Tetap ya. Iya. Terima kasih. Kemudian kalau seandainya hibah itu kami serahkan setelah orang tua wafat misalnya, Ustaz, itu boleh apa tidak? Ini dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau ternyata boleh, itu masuk dalam wasiat atau hibah ya, Ustaz ya? Kalau dibagikan, dia serahkan kepada penerima hibah setelah wafat, itu batal hibahnya. Oh, iya. Dibagi waris tidak ada lagi hibah. Hibah batal, yang adalah hak waris. Oh gitu. Masalahnya untuk misalnya saat ini belum memungkinkan untuk menyerahkan karena mungkin masih ada yang domisilinya di jauh, di tempat yang sangat jauh, atau mungkin yang masih ada dalam pendidikan, dalam usia pendidikan masih anak-anak gitu, Ustaz. Jadi untuk menerima atau sekaligus mengelola belum memungkinkan. Misalnya seperti itu bagaimana, Ustaz, ya? Kalau ingin diserahkan, tinggal dibalik nama ke dia. Oh gitu ya. Jadi untuk orang tua sudah tidak bisa mengambil manfaat dari misalnya rumah-rumah itu gitu, Ustaz, ya? Sudah langsung dibalik nama. Ayahnya boleh. Gimana, Ustaz? Kalau ayahnya boleh, ayah boleh mengambil harta anak. Oh, iya. Ya. Cukup, Umu? Iya. Taib, alhamdulillah, cukup jelas, insyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon, Ustaz, di pagi ini yang terakhir di 021-823-6543. Silakan, bagi Anda yang bertanya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibnu Mukhlis di Cilegon, Ustaz. Silakan, akhi, Ibnu Mukhlis. Ya, saya mau bertanya. Jadi, nah, beberapa waktu ini mengajukan kredit di bank syariah. Itu untuk bank kredit motor, Ustaz. Jadi, beliau itu sudah menyetujui bahwasannya akad murabah itu beliau membelikan motor terlebih dahulu. Tetapi beliau ini, Ustaz, apa namanya, mengharuskan adanya asuransi, Ustaz. Asuransi. Ya. Nah, jadi boleh dengan syarat include dalam harga. Kenapa, Ustaz? Boleh dengan syarat masuk dalam harga. Jadi dia mengatakan, ini saya jual kepada kamu motor harganya sekian. Udah ada asuransinya itu, Pak? Udah. Boleh. Oh, jadi dia bilang kalau misalkan itu bisa untuk asuransi, Pak, kredit murabahah sesuai yang saya minta, yang saya dapat ilmunya dari Ustaz gitu. Nah, cuman saya harus mengurus ansurannya di awal gitu, Ustaz. Anda yang merusak asuransi tidak boleh. Iyalah, kan yang jual dia. Tapi itu tidak bisa faktor seperti itu. Tidak. Jadi yang diperbolehkan diinputkan ya, Ustaz ya? Iya, dimasukkan ke dalam harga jual. Seperti Anda beli tiket pesawat. Apakah Anda naik pesawat, beli tiket harus asuransi dulu? Tidak. Nah. Tapi diinkludkan dalam harga tiket pesawat. Atau seperti Anda bayar tol, itu pasti dalam bayaran tol itu sudah ada nyatakan di sana harga yang Anda bayar sudah termasuk asuransi jasa raharja. Ya, apakah setiap Anda masuk tol harus dia minta dulu untuk asuransi urus asuransi itu? Ya enggak lah. Nah, baik. Cukup biasa, jazakumullah khair. Demikian Ibnu Mukhlis ya di Cilegon. Semoga ini menjadi jawaban bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini kepada Ustaz. Mohon ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, Ustaz, silakan. Ya. Qani wa khawati fillah. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita dalam diri kita sehingga tidak salah dalam menyerahkan harta kepada orang-orang yang kita cintai. Yang orang-orang yang kita inginkan manfaat untuknya, baik dalam hibah ataupun dalam wasiyah. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.